Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Tegalkalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, juga Roja Tanjung Pinang, juga Radio Rai Padang dan Radio Albayan Cianjur. Tidak lupa juga pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming radio manapun. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita bertauhid. Kita sudah sampai pada bab beramal dengan amal akhirat tapi diniatkan untuk dunia. Kita sedang membahas satu hadis yang menjadi dalil tentang hal itu tapi belum tuntas. Kemarin kita sudah melangkan hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in tu'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian, dan celaka juga hamba peralatan. Bila dia diberi, dia riba, dan bila tidak diberi, dia murka. Ini tentang hamba dunia. Ini dijadikan dalil tentang tidak bolehnya beramal dengan amalan akhirat tapi diniatkan untuk dunia. Karena apa? Karena hadis ini doa kecelakaan atau informasi pasti dari Nabi SAW tentang celakanya hamba dunia. Termasuk hamba dunia itu adalah orang yang melakukan amalan apapun untuk kepentingan dunia, termasuk amalan akhirat tapi diniatkan untuk dunia. Ini termasuk hal yang umumnya dilakukan oleh manusia termasuk kaum muslimin, dan penjelasan tentang kalimat tersebut sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuki kalimat kedua dalam hadis ini. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tuba li 'abdin akhidin bi anani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mubarratun qadama in kana fil harasa kana fil harasa wa in kana fis saqa kana fis saqa idza sta'dhana lam yu'dhan lahu wa idza syafa'a lam yushaffa'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah, kepalanya kumal, dekil, kucel, dan kedua kakinya penuh debu karena dia jihad, gak sempat mandi, gak sempat bersih-bersih. Kalau dia ditugaskan di harasah, harasah itu ronda, harasah itu piket, cuma ngejaga. Yang lain tertidur istirahat di malam hari, dia berjaga-jaga. Kalau dia ditugaskan sebagai penjaga, piket, ronda, maka dia tetap di sana. Kalau dia ditempatkan di saqah, saqah itu pasukan yang berada di belakang, tidak di front terdepan, tidak memiliki kedudukan, pangkat atau jabatan. Kalau dia minta izin, dia tidak diizinkan. Dan kalau dia minta tolong, dia tidak diberi pertolongan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kalimat kedua dalam hadis ini termasuk golongan manusia yang sebaliknya dari yang tadi. Kalau yang tadi hamba dunia, kalau ini hamba akhirat. Kalau yang tadi obsesinya dunia, kalau ini tidak mempedulikan atau tidak memiliki obsesi dan ambisi dunia. Dia hanya fokus ke akhirat semata-mata. Dia selalu bersiap untuk jihad di jalan Allah. Ini tipe orang yang disebutkan di dalam kalimat kedua di dalam hadis ini. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Tuba li 'abdin." Tuba ada dua makna. Makna yang pertama, tuba itu berasal dari kata thayyib. Dan bentuk isim bentuk isim tafdil dari thayyib adalah atyab. Thayyib artinya baik. Atyab artinya terbaik. Disebutnya isim tafdil. Dalam bahasa kita disebutnya superlatif. Terbaik. Itu kalau thayyib. Thayyib itu dalam bahasa Arab disebut mudzakkar. Isim tafdilnya atau kata superlatifnya atyab. Seperti kabir, akbar. Kabir besar. Akbar terbesar. Ali tinggi. Tertinggi a'la. Thayyib baik. Paling baik atyab. Kalau bentuknya muannats thayyibah, maka isim tafdil dari thayyibah adalah tuba. Sehingga tuba maknanya atyab, tapi bentuk muannatsnya. Sehingga makna tuba artinya adalah atyabu halin takunu lihadar rajul. Sebaik-baik keadaan adalah keadaan yang dialami oleh orang yang diterangkan dalam hadis ini. Nabi bersabda, "Tuba li'amdin akhidin bi'anani farasihi fi sabilillah." Sebaik-baik keadaan adalah seorang hamba yang selalu memegang tali kekang kudanya siap jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu sebaik-baik orang, sebaik-baik keadaan. Itu makna tuba yang pertama. Makna tuba yang kedua adalah syajarah fil jannah, nama pohon di surga, yang kerindangan pohon itu saking luasnya, apabila ada seseorang berjalan di bawah rindang pohon itu 100 tahun baru bisa lewat. Dan sungai surga itu mengalir dari bawah pohon tuba di surga ini. Ini makna tuba yang kedua. Mana yang lebih tepat tuba di dalam hadis ini? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, wal awal a'ammu, yang awal, makna awal itu lebih umum. Makna awal itu, makna tuba di sana adalah isim tafdil dari thayyibah, sebaik-baik keadaan. Nah, ini lebih umum. Ini bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Di dunianya keadaannya terbaik, di akhiratnya keadaannya terbaik, salah satunya memperoleh pohon tuba tadi. Samalah kalau sebaliknya dari kata-kata wail. Dalam Al-Quran ada kata-kata wail. Wailul lil musallin, wailul lil mutaffifin. Dalam hadis juga ada kata-kata wail. Wailul lil aqabi minan nar. Wail maknanya bisa dua. Pertama maknanya adalah kalimatul wa'id, kata-kata yang isinya nadanya mengancam, celaka gitu ya, binasa. Wailul lil musallin maknanya bisa celakalah, binasalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang ketika berdagang, ketika menjual. Wailul lil aqabi minan nar, celaka ya orang yang tumit-tumitnya tidak terbasuh ketika berwudu. Jadi wail maknanya yang pertama kata-kata yang bernada mengancam. Kedua, wail juga maknanya wadin fi jahannam, lembah di dasar neraka jahannam. Jadi wail bisa bermakna kata yang mengancam, celakalah, binasalah, bisa juga bermakna lembah di dalam neraka jahanam. Sama dengan tuba. Tuba bisa bermakna sebaik-baik keadaan, bisa bernama nama pohon di surga. Dua-duanya benar, tetapi yang lebih umum adalah yang makna bahasa tadi. Tuba maknanya sebaik-baik keadaan, karena itu mencakup dunia dan akhirat. Kalau tuba dengan makna pohon itu hanya di akhirat, tapi tidak mencakup dunia. Wail bisa di dunia, bisa di akhirat, dengan makna ancaman, celaka, binasa. Tapi kalau makna lembah di dalam neraka itu hanya di akhirat. Makanya para ulama termasuk Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala Makna tuba di dalam ayat ini lebih pas dimaknai secara umum, yaitu makna tuba di sini adalah atyabu halin, sebaik-baik keadaan. Akhidin bi anai farasihi, orang yang sebaik-baik keadaan tadi itu memegang tali kekang kudanya untuk berperang. Berperangnya di atas landasan apa? Berperangnya fi sabilillah. Berperangnya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia perang untuk li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah Azza wa Jalla, membela Islam, membela ajarannya. Bukan motivasi lain, bukan karena kesukuan, bukan karena dunia, bukan karena melampiaskan emosi pribadi, atau bukan karena riya juga, tapi fisabilillah, karena Islamnya, karena ajaran Allahnya. Oleh karena itulah, maka apabila seseorang berperang, tapi motivasi perangnya bukan membela ajaran Allah Azza wa Jalla, seperti perangnya murni membela sukunya, murni membela negaranya, maka itu dilakukan juga oleh orang-orang kafir. Orang kafir berperang membela negaranya, orang muslim berperang juga membela negaranya. Apa bedanya? Bahkan membela komunitasnya ini pun dilakukan oleh binatang. Binatang sering bertempur dengan binatang sejenis dalam rangka membela komunitasnya atau mempertahankan daerah kekuasaannya atau yang sejenisnya. Maka kalau itu motivasi orang berperang, tidak ada bedanya. Jadi satu-satunya motivasi perang yang benar, yang akan membuat dia mulia apabila hidup, mulia juga apabila mati di medan perang tersebut, adalah perangnya fisabilillah, di jalan Allah, membela Islam, membela agama Allah Azza wa Jalla. Kecuali apabila seseorang membela negaranya karena keislaman yang ada di negara itu. Kalau umpama negaranya kalah dalam perang melawan orang kafir, Islam di negara itu bisa musnah. Islam tidak akan musnah dari dunia, tapi Islam mungkin musnah dari suatu negeri. Karena tidak ada jaminan Islam bakal ada terus di sebuah negeri tertentu. Yang ada jaminan Islam tidak akan musnah dari seluruh alam jagat raya ini, tapi Islam akan musnah dari suatu negeri sangat mungkin. Maka karena keislaman yang mutabak, yang sudah teraplikasi di negerinya, ibadah bebas, tenang, nyaman, difasilitasi, ya, mau dakwah juga tidak ada belenggu-belenggu yang membatasi. Semua ajaran Islam bebas diamalkan, bebas didakwahkan. Tiba-tiba ada intervensi, ada invasi dari negeri kafir. Kita berperang membela negara ini karena keislaman yang ada di negara ini. Maka itu juga sama di jalan Allah Azza wa Jalla. Berbeda kalau umpama seorang muslim tinggal di negeri kafir, kemudian dia berperang membela negerinya yang kafir. Dia berperang murni membela negara tanah airnya, bukan karena keislaman yang ada di negerinya, karena enggak ada Islam di negerinya. Maka dia tidak fisabilillah. Kalau mati dia tidak syahid. Tapi kalau orang berada di sebuah negeri yang Islam benar-benar nampak di sana, ya, kemudian ada invasi dari negeri lain, kemudian dia berperang membela negerinya karena keislamannya, itulah jihad fisabilillah. Kalau mati, insya Allah dia syahid apabila ikhlas di dalam melakukan peperangan. Demikian juga orang yang berperang karena membela diri, membela harta, membela keluarga, membela kehormatannya, lalu mati, itu pun fisabilillah. Kalau mati dia syahid. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, poin ini pernah kita bahas di Pusdai ya, hari Senin ya, ketika menerangkan beberapa ciri husnul khatimah. Di antara ciri orang yang mati husnul khatimah adalah orang yang mati karena membela diri ketika dirinya mau dibunuh orang, membela hartanya ketika hartanya mau dirampok, dirampas orang, membela keluarganya ketika kehormatan keluarganya juga mau dirampas orang, dia melawan lalu dia mati, maka syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Jadi yang menjadi batasan atau persyaratan seseorang yang berperang itu disebut sebaik-baik keadaan kalau motivasinya benar. Lillahi azza wa jalla, berperangnya untuk meninggikan kalimah Allah azza wa jalla. Seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ada orang yang berperang karena asabiyah, ada orang yang berperang karena syaja'ah. Syaja'ah itu dia berani, dia punya kemampuan militer yang bisa diandalkan di medan perang. Ya, mana orang yang berperang di jalan Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang berperang agar kalimah Allah menjadi kalimah yang tertinggi, dialah fi sabilillah. Adapun orang yang berperangnya karena komunitas, bukan karena keislaman yang ada di komunitas itu, termasuk berperang demi negara dan bangsa, bukan karena keislaman yang ada di bangsa itu, maka terkenalah dia dengan hadis sahih riwayat Imam Abu Daud yang menyatakan, laisa minna man da'a ila asabiyah, laisa minna man mata ala asabiyah, laisa minna man qatala ala asabiyah. Bukan dari umatku orang yang menyeru, mengajak kepada asabiyah, kepada kelompok komunitasnya, bukan karena keislaman yang ada di kelompoknya. Bukan umatku orang yang mati karena landasan asabiyah, dan juga bukan umatku orang yang berperang di atas landasan asabiyah. Jadi wajib yang menjadi ukuran itu adalah fisabilillah. Barulah orang yang berperang tadi disebut sebaik-baik manusia keadaannya. Sebaik-baik keadaan manusia adalah orang yang keadaannya selalu siap untuk jihad dan jihadnya dilakukan fisabilillah. Bukan untuk dunia ya. Qauluhu as'atha ra'suhu mughbarratun qadama. Orang ini kepalanya kotor, kumal. Kedua kakinya berlumuran debu. Di jalan Allah pasti begitu yang berjihad. Enggak sempat mandi dia. Belum tentu sepekan bisa mandi. Gak sempat untuk membersihkan diri. Karena jihad di medan perang, medannya pasti kotor. Jihadnya bukan di mual, jihadnya juga bukan di tempat yang bersih, pasti di tempat yang berdebu. Dia tidak peduli lagi kepada keadaan badannya, keadaan kepalanya, keadaan kakinya, dan dia tidak peduli terhadap semua itu selama kekotoran tadi lahir dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Termasuk ketaatan bentuk lain selain jihad. Ada enggak ibadah tapi yang membuat diri ini kotor? Ya ada, selain jihad di jalan Allah. Seperti umpamanya ketika haji, ketika wukuf di Arafah, ketika mabit di Muzdalifah. Kalau wukuf di Arafah masih agak mending untuk zaman sekarang. Ada tenda, ada alas untuk berbaring, untuk duduk, karpet yang empuk. Di tendanya juga walaupun musim panas ada AC. Terus apalagi sekarang ada tiang-tiang yang memancarkan air, nyebrot air, airnya jatuh seperti hujan gerimis. Enak gitu kan? Lagi cuaca panas, gerimis turun, adem. Tapi ketika mabit di Muzdalifah, di sana enggak ada tenda. Di sana enggak ada alas. Orang berbaring di atas aspal, orang berbaring di atas tanah, di atas pasir, pasti kotor. Ya. Demikian juga ketika jumrah, demikian juga ketika tawaf, demikian juga ketika sa'i. Orang melakukan semua ibadah itu menyebabkan pakaiannya kotor, badannya kotor. Maka tidak peduli. Selama kekotoran tersebut lahir dari sebuah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak peduli. Ya. Wa hadza dalilun ala anna ahamma syai'in indahu huwal jihad fi sabilillah. Amma ayyakuna sya'ruhu aw tha'buhu aw firasyuhu nadhifan falaysa lahu hammun fihi. Ini menjadi dalil bahwa hal terpenting dalam pandangan orang tadi adalah jihad di jalan Allah. Ya. Adapun kebersihan kepalanya, rambutnya, badannya, tempat tidurnya, ya, maka itu tidak menjadi titik fokus perhatian dia, sebodoh amat, mau kotor mau bersih. Dan enggak bisa bersih ketika jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, ya. Ini menunjukkan kepedulian dia hanya untuk mengaplikasikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, surga itu begitu mahal. Enggak bisa diraih dengan berleha-leha. Enggak bisa dijangkau dengan bersenang-senang. Enggak bisa diperoleh dengan hanya melakukan ikhtiar ala kadarnya. Jangankan untuk meraih surga tuh, untuk meraih harta di dunia saja apa bisa berleha-leha? Enggak. Coba umpamanya ada yang berleha-leha pengemis, cuma duduk di pinggir jalan. Dapat enggak uang? Dapat, tapi enggak seberapa. Yang diberikan juga uang koin receh, 1.000, 2.000, kan gitu. Tapi kalau kita peras keringat, banting tulang, dug hulu pet nyawa, suku dijian hulu, hulu dijian suku, tisuk jedur nepikeun ka sore jeder. Nah itu bahasa Sunda yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa kita disebut all out. Ringkas. Tapi kalau dengan bahasa Sunda lebih rinci, semua kemampuan dikerahkan, ya, maka diperoleh hasil yang lumayan besar. Itu di dunia. Mana bisa akhirat, kebahagiaan di akhirat berupa surga yang luar biasa, yang gak ada bandingannya di alam dunia, bisa kita raih dengan badan yang berleha-leha, dengan istirahat, dengan tidur-tiduran, dengan duduk, dengan ongkang kaki. Enggak. Harus ditebus dengan pengorbanan yang tidak kecil, pengorbanan yang tidak sedikit. Makanya dia tidak mempedulikan keadaan. Yang penting jihad. Yang penting li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Kondisi badannya sendiri ketika berjihad itu tidak dipedulikan. Ya. Qauluhu in kana fil harasa fa huwa fil harasa wa in kana fis saqa fa huwa fis saqa. Adapun sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang menyatakan apabila dia di harasa, piket tadi, jaga-jaga, maka dia di tempat itu. Harasa sama saqa bukan sebuah posisi yang diinginkan oleh setiap prajurit. Inginnya menjadi komandan, inginnya menjadi panglima, inginnya menjadi pemimpin. Enggak. Tapi ini level terendah. Biasanya yang disuruh untuk berjaga-jaga prajurit yang keahliannya terendah, biasanya begitu. Ada dua makna yang terkandung di dalam kalimat ini. Makna yang pertama adalah annahu la yubali aina wudi'a. Wa in qila lahu ihris harasa. Wa in qila lahu kun fis saqah kana fiha. Fala yatlub martabatan a'la min hadzal mahal. Ka muqaddimil jaysi mathalan. Pertama, hadis ini, kalimat ini menjelaskan dia tidak peduli di tempat mana dia ditugaskan. Kalau komandannya mengatakan kamu jaga, kamu piket, maka dia jaga, dia piket. Yang lain tidur, yang lain istirahat, yang lain makan, yang lain bersenang-senang, dia harus jaga. Dia harus piket. Dia harus ronda, harus muter. Dan paling berat tugasnya ketika itu, tapi paling berisiko. Karena kalau ada infiltran, masuk musuh menyelundup, yang pertama kali diserang siapa? Yang jaga dulu ya. Yang jaga dulu, dibekap dari belakang. Atau kalau zaman sekarang jadi incaran sniper, ceger, ngagoler, baru menyerbu ke yang lain-lain. Jadi korban pertama biasanya, ya. Dia tidak peduli di mana dia diletakkan, di mana dia ditugaskan. Kalau dia ditugaskan jaga, jaga. Kalau dia ditugaskan di belakang, di belakang. Dia tidak menuntut jabatan yang lebih tinggi daripada kedudukannya sekarang, tidak menuntut menjadi pemimpin, tidak menuntut menjadi komandan di dalam kesatuan. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena seluruh posisi di medan jihad sama. Lillahi ta'ala. Asal lillahi ta'ala. Kedua, ya, resikonya sama. Ketiga, kalau toh mati di medan perang, baik menjadi komandan atau prajurit biasa, sama-sama statusnya syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya karena balasan dari Allah sama baik kepada komandan ataupun kepada prajurit, ya, maka dia tidak peduli. Berbeda dengan orang yang menginginkan dunia di dalam perangnya. Ah, kalau prajurit makannya juga mungkin dengan tahu tempe, kalau komandan mungkin dengan daging, gitu ya. Ah, kalau prajurit biasa jalan kaki, lari ke sana kemari, tapi kalau komandan pakai kuda. Kalau umpamanya prajurit harus berjaga, harus piket, komandan enggak. Enak. Kalau prajurit umpamanya tidurnya juga di atas tanah, kalau komandan di tenda yang dijaga, kemudian banyak fasilitas yang lebih, ya, tempat tidur yang nyaman dan empuk, makanan dan seterusnya. Itu kan duniawi. Dia tidak menuntut itu. Murni untuk akhirat. Ada enggak prajurit yang di dalam perangnya tetap mengincar kesenangan duniawi? Ada banyak. Dia menginginkan jabatan komandan karena fasilitasnya yang jauh lebih baik daripada prajurit biasa. Pas diturunkan, ngamuk karena banyak kepentingan dunia yang lepas dari dirinya. Inilah makna yang pertama dari kalimat tadi. In kana fil harasah fahuwa fil harasah wa in kana fis saqah fahuwa fis saqah. Dia tidak peduli di mana dia ditempatkan. Murni lillahi ta'ala, bukan karena kepentingan dunia, ya. Kedua, in kana fil harasah adda haqqaha wa kadza in kana fis saqah. Mana kedua, ya? Bahwa kalau dia ditempatkan di harasah, harasah itu tadi piket, jaga, maka dia menunaikan kewajiban sebagai orang yang sedang berjaga. Tidak tidur, ya, tidak lalai, tidak apa namanya jalan-jalan untuk membuang rasa bosan, ah ke pinggir danau tidur merenung. Tidak browsing, chatting gitu kan. Coba kalau umpamanya ABRI, provos disuruh untuk berjaga di depan pos, ya, tidur. Ada komandannya masuk, bisa dihukum berat itu. Saya gak tahu hukumannya apa, ya. Dia tunaikan kewajibannya sebagai petugas piket, berjaga, meronda atau yang sejenisnya. Tidak lalai dari hal itu. Ini makna yang kedua. Jadi yang dimaksud in kana fil harasah fahuwa fil harasah. Kalau dia diberikan tugas menjaga, dia benar-benar menjaga. Menunaikan tugas pokok dia sebagai penjaga. Maka dia amanah. Ini makna yang kedua. Wal hadithu salihun li maknayain. Dan hadis ini boleh bagus mencakup kedua makna tadi. Orang tadi ya ikhlas, di mana saja ditempatkan dia mau, ya pas ditempatkan dia benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan inilah sebaik-baik manusia, ya. Dia tidak menginginkan pujian orang di dunia, yang dia inginkan di akhirat. Coba lihat, orang ini begitu rendah status sosialnya atau statusnya di kemiliterannya, di pasukannya. Dilihat dari kalimat yang berikutnya, idza sta'dzana lam yu'dzan lahu wa idza syafa'a lam yushaffa. Bila dia minta izin enggak diizinkan. Kalau dia minta syafaat tidak diberi syafaat. Tidak diberi pertolongan. Apa makna syafaat di sini nanti kita jelaskan. Makna dari kalimat ini, huwa indan nas laisa lahu jahun wala syaraf. Orang ini tidak memiliki jabatan, kedudukan atau status yang bisa dilihat di mata manusia. Makanya ketika minta izin tidak diizinkan. Dan apabila dia meminta syafaat, makna syafaat di sini adalah tawassut lil ghairi bijal bi manfa'ah au daf'il madharah. Bila dia minta syafaat, syafaat artinya kalau zaman sekarang mungkin kolega gitu, kalau zaman sekarang mungkin backing gitu. Kalau dia minta perantara untuk meraih sesuatu yang maslahat bagi dirinya atau untuk menolak madarat dari dirinya, maka dia tidak akan memperoleh apa yang dia inginkan. Coba umpamanya sekarang, ya, orang mau masuk kerja jadi PNS. Orang itu tidak memiliki kolega, tidak memiliki backing, tidak memiliki kenalan di instansi yang akan dia masuki. Dia minta ke orang-orang pejabat di sana, dapat enggak? Enggak. Tapi kalau dia memiliki kedudukan, Cukup dengan telepon, halo gitu. Ini anak saya mau masuk sana, bisa enggak? Oh, pasti bisa. Jadi direktur juga bisa. Kalau pangkatnya tinggi, ya. Tapi kalau rakyat jelata, telepon, ini siapa? Saya mau masuk, wah langsung dimatikan. Itu kamu memang siapa? Orang tadi, idza sta'dzana lam yu'dzan lahu, wa idza syafa'a lam yushaffa'. Minta izin tidak akan diberi izin. Minta syafaat tidak akan diberi syafaat. Karena apa? Karena rendahnya kedudukan dia. Tidak dilirik oleh manusia. Tapi dia tidak peduli. Dia tidak peduli terhadap apresiasi orang, penilaian orang, komentar orang di dunia terhadap dirinya. Karena yang dia kejar akhirat. Orang seperti ini tidak dikenal di dunia, tapi dia populer di langit. Dia dibicarakan oleh para malaikat. Dia dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikat. Dia menjadi masyhur, terkenal, beken di kalangan penduduk langit, walaupun tidak dikenal di kalangan penduduk dunia. Ini yang harus kita cari, menjadi manusia yang populer di langit walaupun tidak diketahui oleh seorang pun di alam dunia ini. Ini menunjukkan keikhlasan yang luar biasa, ya. Dan inilah yang harus kita sadar. Ini kata Rasulullah SAW, sebaik-baik keadaan orang yang fokusnya ke akhirat, kerjanya jihad, dia tidak peduli dengan dunia. Seseorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, lalu beriman dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika berperang menang, kemudian Nabi SAW memperoleh harta rampasan perang, dibagi sesuai dengan ketetapan syariat. Termasuk Arab Badui tadi pun kena, dapat bagian, dikasih. Apa ini? Para sahabat bilang itu bagianmu dari Rasulullah SAW. Diambil kemudian datang. Ya Rasulullah mahada. Wahai Rasulullah apa ini? Kata Nabi, qasamtuhu laka. Ini bagian yang aku tetapkan untukmu. Apa kata orang Arab Badui tersebut? Malihada ittaba'tuka. Innama ittaba'tuka an urma fi hadha. Thumma amut fa'adkhulul jannah. Bukan untuk ini aku mengikutimu wahai Rasul. Bukan untuk dunia. Aku mengikutimu agar ada nih satu anak panah yang nancap di kerongkonganku, lalu aku mati, lalu aku masuk surga. Jadi niat dia iman mengikuti Rasul sesembukan dunia. Dikasih gak mau. Tapi ingin mati sebagai seorang syahid. Apa kata Nabi SAW? Intasduqillah yasdukka. Kalau kamu mengungkapkan hal itu dengan jujur kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membenarkan apa omongan kamu, akan membuktikan, akan merealisasikan keinginan kamu. Itu pembagian ghanimah waktu perang Khaybar. Di perang yang berikutnya lagi, Arab Badui ini ikut lagi berperang. Selesai perang dia meninggal. Dia gugur sebagai syahid. Di bawah jasadnya, Nabi selesai melihat ada satu anak panah yang menancap persis di tenggorokan yang dia tunjuk beberapa waktu yang lalu. Matinya demikian. Nabi ingin memastikan ahwa-hwa. Apakah dia itu adalah orang yang kemarin ngomong begitu? Iya. Lalu Nabi selesai membuka jubahnya. Lalu beliau menjadikan jubahnya ini sebagai kafan bagi dirinya, lalu mensolatkannya. Di antara doa yang beliau katakan di dalam solatnya adalah Allahumma hadza abduka hajar fi sabilika wa huwa syahidun wa ana syahidun alaihi. Ya Allah, ini adalah hambamu. Berhijrah di jalanmu dan dia sekarang mati sebagai syahid. Aku menjadi saksi atas syahidnya dia. Nah, yang seperti ini yang mesti dilakukan oleh setiap muslim, yaitu meniatkan seluruh amalnya lillah azza wa jalla. Bukan karena orang, bukan karena manusia, bukan karena dunia. Inilah yang disebut dengan tuba, sebaik-baik keadaan seseorang. Fokusnya hanya akhirat. Dia tidak peduli lagi kepada dunia, ya. Ini penjelasan kalimat kedua dari hadis ini. Hadis ini yang sedang kita bahas sejak Jumat kemarin menjelaskan ada dua tipe manusia. Dua jenis manusia. Jenis yang pertama, laisa lahu hammun illa lid-dunya, imma litahsilil mal aw litajmilil hal, faqad ista'badat qalbuhu hatta asghalathu an dzikrillah wa ibadatihi. Golongan pertama, golongan yang sudah kita terangkan pada Jumat yang lalu, adalah golongan manusia yang tidak memiliki kepentingan apa-apa di dunia ini kecuali dunia. Baik untuk meraih harta, memperindah keadaan dirinya, keadaan rumahnya. Hatinya telah dipenuhi dengan obsesi dan ambisi dunia, sehingga dia tersibukkan dari zikir dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya mengejar dunia, lalai dari akhirat. Dan ketika dia mengamalkan amalan akhirat itu pun dia niatkan untuk meraih keuntungan dunia. Ada enggak orang yang bangun malam tahajud agar dilancarkan rezekinya? Banyak. Ada enggak orang yang rajin ibadah berdoa kepada Allah, bangun malam, saum Senin Kamis, baca Al-Quran dan yang lain-lainnya dalam rangka agar dilancarkan jodohnya, agar dilancarkan karirnya, agar dagangannya cepat laku, agar ini, agar ini, agar ini. Dan apabila itu sudah tercapai, sholatnya, tahajudnya, saumnya berhenti. Banyak yang seperti itu, melakukan amalan akhirat untuk kepentingan dunia, waliyadzubillah, ya. Ini golongan yang pertama, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari golongan seperti itu, tidak memasukkan kita ke dalam kelompok yang seperti itu. Golongan dua ini sebaik-baik golongan, akbaru hammihil akhirah fahuwa yas'alaha fi a'la ma yakunu masyaqqah wa huwa al-jihad fi sabilillah wa ma dhalik ada ma yajibu alaihi min jamil wujuh. Kedua, orang golongan manusia yang sebesar-besar cita-citanya hanyalah akhirat, ya. Dia berupaya untuk akhirat, seluruh dunia yang dia miliki yang ada di tangannya, baik harta, jabatan atau apapun, dia jadikan sebagai alat untuk kepentingan dia kelak di akhirat. Kalau dia berharta, dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai menolong orang, dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, mere maweh kapapada manusia, dermawan gitu, ya. Maka itu bermanfaat bagi dia di akhirat. Harta merupakan apa? Merupakan alat yang sangat efektif untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pahala. Sedekahkan kepada sesuatu yang pemanfaatannya permanen. Untuk bangun masjid ke, untuk bangun madrasah ke, untuk kepentingan dakwah. Peralatan seperti kamera, seperti mic, seperti radio. Pemanfaatannya itu manjang gitu. Siapa yang beli mic ini? Siapa yang nyumbangkan mic? Setiap mic ini dipakai azan, dipakai qomat, dipakai khutbah, dipakai ceramah. Setiap kali itu pula yang nyumbang mic ini dapat kebagian pahala dari semua pemanfaatan dari mic ini. Siapa yang nyumbang meja ini nih? Kalau meja gak bisa dipakai sholat, gak bisa dipakai adzan, paling dipakainya ngaji, tapi lumayan. Siapa yang nyumbang karpet ini nih? Setiap kali karpet ini dipakai sholat, dipakai pengajian seperti ini, setiap kali itu pula si penyumbang karpet ini dapat pahalanya. Terus begitu. Hartanya dipakai sebagai alat untuk meraih berbagai macam keuntungan yang tidak ada batasnya di akhirat nanti. Itu orang yang bercita-cita akhirat, ya. Dia berupaya fi a'la ma yakunu masyaqqah. Sekalipun upaya yang dia lakukan mengandung setinggi-tinggi resiko, resikonya nyawa, seperti jihad fi sabilillah yang tadi dijelaskan. Dia enggak peduli. Taruhannya nyawa. Hartanya bisa habis untuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Istri dan anaknya berisiko menjadi janda dan anak-anak yatim yang akan sengsara sepeninggal dia. Maka seluruh resiko sepahit apapun siap dia alami, siap dia hadapi dalam rangka meraih keuntungan di akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan seperti ini. Inilah dua kelompok manusia yang dijelaskan dalam hadis ini. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, an-nas qisman kama sabaqa. Bahwa manusia dari aspek ini ada dua golongan seperti yang baru saja dijelaskan. Golongan yang orientasinya dunia, obsesinya, ambisinya dunia. Sampai-sampai ibadah pun hanya dijadikan sebagai alat untuk meraih keuntungan dunia. Dan golongan yang kedua, orang yang obsesinya akhirat, ya. Dunia pun yang dia cari hanya sekedar alat untuk meraih keuntungan akhirat. Kedua, faedah kedua dari hadis ini adalah annalladzi laisa lahu hammun illa ad-dunya qad tanqalibu alaihi al-umur wa la yastati'ul khalas min adana adiyah wahya syaukah bi khilafil jazim alladhi la yatahummuhu ad-dunya bal arada al-akhirah wa la yansa nasibahu min ad-dunya wa qana'a bima qaddarahu Allahu lahu. Kedua, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang cita-citanya dunia, obsesi, ambisi, tendensinya hanya dunia, kadang-kadang perkara yang dia hadapi, nasib yang dia alami terbalik dari apa yang dicita-citakan. Ada enggak orang yang cita-citanya kaya tapi dia terus miskin? Banyak. Ada enggak orang yang punya ambisi jadi penguasa tapi tetap dia menjadi rakyat jelata? Banyak. Ada enggak orang yang ingin berhasil menjadi seorang pengusaha, pebisnis tapi bangkrut lagi? Modalnya habis lagi? Banyak. Jadi seringkali orang yang bercita-cita dunia tidak berhasil dia raih. Dunia dia kejar, tapi gak pernah kekejar. Cita-citanya ingin jadi orang kaya, tapi selama hidupnya miskin terus. Akhirat dilupakan, dunia yang dikejar gak kekejar juga. Di dunia sengsara, di akhirat celaka. Rugi dua kali dia. Ditambah kelelahan yang dia alami selama mengejar dunia terus. Secara fisik lelah, pikirannya lelah, hatinya, perasaannya juga banyak mengalami kekecewaan. La yastati'ul khalas min adna adiyah wa hiya syauka. Orang itu tidak mampu untuk melepaskan diri dari risiko terendah sekalipun. Sampai umpamanya duri yang melukai kulitnya pun tidak bisa dia hindarkan. Berbeda dengan orang yang jazim, yang punya tekad yang kuat untuk meraih akhirat, tidak mementingkan dunia. Dunia yang dia dapatkan, dia hanya pakai alat untuk meraih kepentingan akhirat. Tapi ada tapinya, walaupun obsesinya akhirat, dia tidak melupakan bagian dia untuk di dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kamu apa-apa yang Allah akan berikan kepada kamu dari kebahagiaan akhirat, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Kalimat ini mendahulukan akhirat daripada dunia. Kalimat dalam ayat ini menunjukkan bahwa yang menjadi cita-cita utama setiap manusia itu akhirat, bukan di dunia. Cuma dunia jangan lupakan juga. Apakah ini artinya seimbang? Apakah ini artinya 50-50? Setengah-setengah? Enggak. Enggak seimbang, enggak boleh seimbang antara dunia dan akhirat. Karena apa? Nilai dunia dengan nilai akhirat jauh perbandingannya. Kita kan pernah jelaskan, ya, bahwa tidaklah perbandingan dunia dan akhirat, kecuali taubahnya seperti salah seorang di antara kamu mencelupkan jarinya ke lautan lalu cabut lagi. Falyandur ila mayarji. Lihat air yang menetes kembali ke lautan. Satu tetes air yang jatuh dari jarimu, itulah dunia. Sedangkan akhirat, itulah samudra yang luas, itu akhirat. Itu perbandingan dunia dengan akhirat. Ibarat satu tetes air dengan samudra yang luas. Seimbang enggak? Enggak seimbang. Nabi SAW menyatakan bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diantaranya dibagi-bagi, diturunkan ke dunia dan dibagi ke seluruh makhluk di alam jagat raya dari awal sampai akhir, dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu satu rahmat yang dibagi-bagi. Dari satu rahmat itulah seekor induk kuda mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya yang sedang menyusu di bawah. Satu rahmat dibagi-bagi untuk seluruh makhluk, tidak hanya manusia loh, binatang, jin, malaikat dan semuanya. Kebagian rahmat dari satu itu 99 Allah tahan untuk diberikan di akhirat, di surga, khusus untuk orang-orang mukmin. Perbandingan antara dunia dan akhirat, satu rahmat yang terbagi-bagi dengan 99 yang masih Allah tahan. Nabi SAW suatu saat ketika berjalan dengan para sahabatnya menemukan ada seekor anak kambing yang sudah putus daun telinganya dan sudah mati jadi bangkai. Oleh Nabi SAW diambil, digiwing-giwing kita. Digiwing-giwing kita diapain? Dijiwir celina. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham, ada enggak? Para sahabat, wallahi la ya Rasulullah, tidak. Seandainya dia masih hidup, dia tidak punya nilai, apalagi kalau sudah mati. Karena anak kambing yang sudah putus daun telinganya enggak bernilai. Apa yang bisa kita lakukan dengan bangkai anak kambing? Paling harus nambah kerjaan, harus di apa? Dikubur gitu ya, dibuang. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya dunia, inna dunya ahwanu min hadha indallah, sesungguhnya dunia ini lebih hina daripada bangkai binatang ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah dunia. Jadi perbandingan dunia dan akhirat gimana? Seimbang enggak? 50-50 enggak? Enggak. Ya. Itu dari segi apa? Dari segi yang tadi disebutkan, belum dari segi kenikmatan. Sekarang saya ingin memperbandingkan komparasi dunia akhirat dari segi waktu. berapa lama kita hidup di dunia. 100 tahun jarang. Ada yang 70, 60, 50, ada juga yang masih ABG sudah mati, ada yang masih bayi sudah mati, ya. Tapi anggaplah keikhwan ini 100 tahun kita hidup di dunia. Setelah 100 tahun kita mati, kemana kita hidup? Kemana kita pergi? Apakah beres urusan? Enggak. Kita masuk ke alam lain yang jauh berbeda dengan kita. Kita sudah jelaskan alam kubur ketika dipusdai. Ya, alam kubur itu gelap. Di alam kubur ada himpitan. Tidak ada seorang pun yang selamat dari himpitan itu. Sesoleh apapun dia. Kita sudah jelaskan. Selain gelap, alam kubur itu juga sangat menakutkan. Ada dua malaikat yang sangat menakutkan, yaitu Munkar dan Nakir. Namanya aja sudah menakutkan, Munkar dan Nakir. Disebut Munkar, Nakir juga maknanya sama dengan Munkar, karena semua orang yang melihatnya akan mengingkari. Sumya Munkar Munkaran li'anna man ra'ahuma angkarahuma. Gimana tidak mengerikan? Ya'tihi malakan aswadan azraqan. Datanglah dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Warnanya aja hitam kebiru-biruan. Syadidal intihar. Bentakannya dahsyat. Secara psikis, wah ngeri kita. Ya. Kemudian keadaannya juga luar biasa. Nah, itu di alam kubur. Belum lagi nanti kita bahas beberapa azab kubur, tapi di bustanya, bukan di sini, ya. Itu terus berlangsung sampai kiamat, itu alam kubur. Berapa tahun? 1000, 2000, 10.000 tahun, 1.000.000 tahun? Wallahu alam, kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Yang jelas kehidupan kita di alam kubur jauh lebih lama daripada di alam dunia. Setelah kiamat, juger, ini alam jagat raya hancur. Langit berjatuhan. Bumi yang kita pijak meledak, pecah, ya. Planet, bintang, bulan, matahari seluruhnya bertubrukan. Kondisi saat itu super mengerikan, hancur semua. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala. Hancur binasa semua yang di langit dan di bumi kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Kiamat. Apakah kehidupan kita berakhir? Perjalanan hidup kita sudah sampai di sana? Tidak. Kita masuk ke alam akhirat yang berbeda lagi, lebih mengerikan lagi. Ada alam mahsyar. Ada dibagikannya buku catatan amal, ada yang harus kita harus menyeberang sirat, dan terakhir surga neraka. Nah, kalau sudah ke neraka, udah beres urusan. Ya. Itulah kampung halaman yang kita tuju. Mungkin ke surga, mungkin ke neraka, kita tidak tahu nasib kita. Kita inginnya ke surga, tapi apakah bisa dijamin kita ke surga? Tidak ada yang bisa menjamin. Sampai sana sudah, itulah kehidupan yang sebenarnya. Allah berfirman, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Berapa lama kita di sana? Selamanya. Tidak ada akhirnya. Jadi kita lihat perjalanan hidup kita. Pertama kita di dalam perut ibu 9 bulan. Lahir ke alam dunia 100 tahun. Masuk ke alam kubur, entah ribuan tahun, entah ratusan ribu, entah jutaan tahun sampai kiamat. Setelah itu masuk ke alam akhirat selama-lamanya. Coba bandingkan. Perbandingan waktu hidup kita di dunia dengan di alam kubur, dengan di akhirat. Tidak ada apa-apanya. Makanya Nabi menyatakan, kita ini cuma lewat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw amir sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu itu orang asing atau orang yang sekedar lewat. Kita baru melewati dua fase kehidupan. Fase pertama sudah berlalu di alam rahim, di dalam perut ibu, cuma 9 bulan. Sekarang kita masih fase kedua. Ya, awal langkah kita menuju akhirat itu, perjalanan kita, terminal akhir kita itu akhirat. Setelah mati perjalanan kita masih jauh. Masih ada alam kubur, masih ada alam akhirat itu, ada mahsyar. Ya, Ada juga kita melewati haud dan apakah kita bisa minum atau tidak di dalamnya, ya. Ada juga umpamanya nanti kita nyebrang siratal mustaqim yang terbentang di atas neraka jahanam dan seterusnya. Masih panjang perjalanan kita. Itulah akhirat. Dunia itu cuma puluhan tahun. Sebanding enggak dunia dengan akhirat? Tidak sebanding dari segi waktu juga. Kita cuma lewat. Mungkin dibanding akhirat, hidup kita di dunia ini cuma beberapa detik dibanding kehidupan kita di akhirat kelak. Nah sekarang, kalau kita mau memperbandingkan perhatian kita ke dunia dan ke akhirat, apakah 50-50? Kalau 50-50 gak seimbang. Akhirat jauh lebih bernilai daripada dunia. Makanya, fokus kita akhirat, tapi kita tidak melupakan dunia untuk kepentingan akhirat juga. Harta yang kita miliki, kita gunakan untuk akhirat. Hidup yang kita miliki, kita gunakan untuk akhirat. Kesehatan, waktu luang, kita jadikan media atau kesempatan untuk ibadah, untuk taqarrub, untuk meraih pahala, untuk menghapus dosa, untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Hanya itu cara yang bisa kita lakukan agar kita bahagia secara abadi di akhirat nanti. Ini yang kedua. Ketiga. Faedah ketiga. Annahu yambaghi liman jahada fi sabilillah alla takuna hammuhu al-maratib bal yakunu hammuhu al-qiyam bima yajibu alaih imma fil harasa awis saqah awil qalab awil janab hasbal maslahah. Hadis ini pun menjelaskan bahwa orang yang mau berjihad di jalan Allah termasuk dakwah, ya, jangan sampai cita-citanya hanya ingin meraih kedudukan, hanya ingin meraih penilaian orang, komentar dari orang. Tapi hendaklah fokus utamanya lah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya di posisi dia. Kalau di posisinya harus berjaga, dia berjaga. Ngeronda, ngeronda. Di sayap kiri, sayap kanan, di front terdepan, termasuk bagian dapur, laksanakan sesuai dengan apa yang ditugaskan. Seluruhnya memiliki peran yang tidak kecil. Perhatikan mobil. Harganya umpamanya 5 miliar. Mewah. Tapi ada bagian yang sangat murah, pentil. Berapa pentil? Ada 1.000, 2.000, ya. Cabut empat-empatnya, bisa maju enggak itu? Enggak bisa jalan. Cabut satu businya, businya berapa harganya? Paling 10.000, 20.000 atau di bawah 50.000 lah. Yang apa-apa paling mahal paling 100.000. Cabut satu. Jalan enggak? Enggak. Nggak jalan itu. Atau kabel yang menghubungkan ke listriknya cabut cuma sejengkal atau 5 cm gunting tek tek tek, pas dikontak tek tek nggak nyala, ya. Perannya besar, vital, harganya murah meriah, tapi perannya jangan diabaikan, ya. Di bagian manapun seseorang ditempatkan dalam sebuah teamwork, kerjasama, tim, gitu ya. Itu punya peran besar. Jangan dikira yang masak di dapur tidak punya peran. Kalau umpama prajuritnya gak dikasih makan, lemes, gak bisa jihad dia. Ya. Oleh karena itu seluruhnya memiliki peran, maka laksanakan sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Ikhwah anzanillahu wa iyyakum, inilah penjelasan hadis tentang hal ini. Cukup sore ini sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa ataupun pendengar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Kota Islam mendengarkan pemirsa majelis karena masuk di sisi kreatif, sisi dengan jawab saya untuk anak-anak bermain. Kami diberikan kesempatan yang pertama melalui telepon 021-823-6436. Silakan. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, ke pertanyaannya. Silakan Ibu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fawas, bisa diulang pertanyaannya? Ya, terkait dengan kedudukan harta, Ustaz. Semisal memakai tangan tadi, Ustaz. Ketika memerannya bisa mendapatkan syahid, ini mohon penjelasan terkait dengan apa yang dimaksud. Iya, barakallahu fik ibu yang bertanya tadi. Harta lebih rendah daripada bangkai binatang yang tadi dijelaskan. Terus bagaimana kita bisa dianggap apa namanya syahid dengan harta itu gitu? Iya, gini saja. Tadi sudah dijelaskan. Harta itu harus dijadikan sebagai alat untuk meraih kepentingan akhirat. Harta yang kita keluarkan itu wajib untuk kita perhitungkan, kira-kira jadi pahala gak untuk di akhirat atau jadi dosa. Maka apabila penyaluran dari harta itu benar, dijadikan nafkah untuk anak dan istri, diinfakkan, disedekahkan, dipakai menolong orang, ya, maka diyakini harta itu menjadi sumber pahala. Tapi ketika harta itu kita pergunakan untuk sesuatu yang Allah larang, Allah haramkan, maka itu akan menjadi dosa. Itu akan membebani kita, memberatkan kita di hisab di akhirat kelak. Bisakah harta menjadi alat untuk meraih gelar atau posisi syahid? Sangat-sangat bisa, apabila memang kondisinya sangat memungkinkan, seperti adanya perintah perang secara syar'i. Kita keluarkan harta kita sebagai bekal kita selama perang. Kitanya tidak ikut perang karena memang secara teknis atau secara syar'i tidak memungkinkan, tapi ada saudara kita di belahan dunia lain sedang berjihad, dan kita bisa memungkinkan menyumbangkan harta kita ke sana, kita kirim ke sana. Atau seperti yang tadi, dalam situasi tidak perang kita membawa harta lalu ada yang mau merampasnya, maka jangan diberikan. Nasihati dia. Kalau dia tidak bisa dinasihati, minta tolong ke kaum muslimin yang ada di sekitar. Kalau enggak ada, minta tolong ke aparat. Kalau enggak memungkinkan, aparatnya jauh sementara dia mendesak, lawan. Kalau kita terbunuh, kita syahid. Kalau dia terbunuh, dia di dalam neraka. Jadi pergunakan saja harta itu sesuai dengan aturan syariat. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai untuk menolong orang, menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda yang sudah tua, yang tidak memiliki sumber nafkah bagi dirinya. Maka insya Allah harta tersebut akan barokah di dunia dan manfaat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan yang berikutnya, masih dari telepon di 021-823-543. Ya, halo. Baik, terputus. Kami akan pertanyaan dari seorang hamba Allah di Cikarang, Bekasi. Yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika dulu kita pernah menolong seseorang di saat kesusahannya, kemudian orang tersebut mendapatkan kesuksesan ekonomi dan orang tersebut sudah lupa dengan kita, kemudian di dalam hati kita pun terucap atau ada perasaan mengapa orang itu tidak ingat kita kembali? Apakah pertanyaan atau perasaan tersebut merusak amal ibadah kita yang telah kita lakukan terhadap saudara kita yang kesusahan dulu? Mohon nasihatnya. Iya, hamba Allah di Cikarang, barakallahu fiik. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah menyatakan, alamatus saqawah arba'ah. Tanda-tanda kebinasaan itu ada empat, dan tanda kebahagiaan juga ada empat yang sebaliknya. Salah satu di antaranya adalah dzikrul hasanatil maudiyah, mengingat-ingat kebaikan dia yang telah lalu. Itu bisa membinasakan pelakunya. Karena pertama mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan dia yang telah lalu, bisa menyebabkan dia lalai untuk berbuat baik selanjutnya. Juga bisa riya, juga bisa ujub, bangga dengan kebaikan yang pernah dilakukannya, dan bisa mendorong dia untuk menjadi seorang al-mannan. Al-mannan artinya orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian atau kebaikannya kepada orang lain, dan itu berbahaya. Allah Rasul sallallahu alaihi menyatakan, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan manusia. Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan melirik memandang kepada mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Salah satu di antaranya al-mannan. Al-mannan itu orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Mengingat kebaikan masa lalu bisa mendorong kita untuk mengungkit itu, ya. Maka lupakan seluruh kebaikan kita. Sebaliknya yang harus kita ingat adalah dzikrus sayyi'atil madhiyah. Mengingat-ingat kesalahan masa lalu. Dengan diingat kita menyesal. Dengan diingat kita terdorong untuk tobat. Dengan diingat kita bertekad untuk tidak mengulangi sekali-kali lagi. Oleh karena itu, kalau kita sudah berbuat baik kepada orang, lupakan seolah-olah kita tidak pernah berbuat baik kepada orang itu. Dan ini bisa mendorong kita untuk juga terus berbuat baik lagi nanti. Oh, saya belum pernah berbuat baik ke orang ini. Sekaranglah saatnya. Akhirnya berbuat, ya. Kalau toh orang yang kita tolong ternyata sukses, sudah enggak masalah, alhamdulillah. Karena kita nolong dia juga dulu dalam rangka melepaskan orang itu dari kesulitan. Dan Nabi SAW menjanjikan siapa orang yang melepaskan seseorang saudaranya dari kesulitan, Allah akan melepaskan orang yang menolong tadi dari kesulitan dia dunia dan akhirat. Siapa orang yang meringankan saudaranya dari kesusahan, Allah akan meringankan orang tersebut dari kesusahan dunia dan akhirat. Kita berharapnya balasan dari Allah. Al-jaza' min jinsil amal. Bukan balasan dari manusia. Kalau kita mengharapkan balasan dari manusia, nanti ketika menolong pilih-pilih orang. Ada orang yang ketabrak beca kecelakaan lihat, ah kayaknya kere nih, biarkan. Gak akan bisa balas budi dia. Tapi kalau begitu yang ketabrak beca itu baru turun dari mobil mewah, dia pas turun ada beca lewat ketabrak, wah ini orang kaya, kita tolong. Siapa tuh ayahnya direktur utama. Kita diangkat jadi karyawan atau diberi hadiah besar. Bisa-bisa begitu. Kalau kita menolong orang, membantu manusia karena ingin memperoleh balasan dari orang yang kita tolong, itu tidak ikhlas, yang enggak dapat pahala, ya, yaitu sesuatu yang hina dina. Kalau kita berniatkan untuk Allah, peduli amat orang itu mau balas atau tidak, sebab yang saya harapkanlah balasan dari Allah Azza wa Jalla, ya. Maka dengan cara seperti itu kita tidak akan milih-milih orang yang akan kita tolong. Siapapun dia, baik orang itu akan membalas kebaikan kita atau tidak, maka ketika kita tolong, Allah lah yang akan membalasnya. Siapa orang yang ya menolong orang lain, Allah akan menolong dia. Allahu Azza wa Jalla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha fi auni abdi makanal abdu fi auni akhi." Allah itu selalu siap menolong seorang hamba, selama si hamba itu selalu menolong saudara-saudaranya. Tolonglah tanpa pamrih. Karena Allah Azza wa Jalla hanya mengharapkan balasan dari Allah dan bukan mengharapkan balasan dari manusia. Adanya kekecewaan, kok dia sudah saya tolong, pas saya terpuruk dianya ini kok dia lupa ke kita, itu menunjukkan kita masih berharap balasan dari manusia. Hilangkan segera, gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi, Fawas. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya, dan juga dengan kalau pemirsa kita dari Asia atau secara tadi. Kita beralih untuk telepon yang kedua. Berikan kesempatan kembali, silakan di 021-823-6543. Silakan. Tanya terputus. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat kepada pendengar pemirsa kita di Tasikmalaya yang bertanya, Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimanakah hukumnya mengerjakan amalan ibadah dengan ada landasan hobi atau kesukaan dari kita untuk mengerjakan amal tersebut, misal mengajar sebagai seorang guru agama, mengajar merupakan hobi, apakah bermasalah juga dengan diterima tidaknya amal ibadah tersebut? Ustaz, mohon nasihatnya. Ya. Orang Tasik, barakallahu fik. Kalau kita melakukan sebuah amal soleh, lalu kita suka dengan amal soleh itu dan menjadikan amal soleh itu menjadi hobi, apa itu ikhlas atau tidak? Ya, itu pertama. Kalau yang dimaksud kesenangan, kemudian rasa sukacita ketika mengerjakan amal soleh tersebut karena aspek-aspek syar'i, karena kita tahu kita akan gugur dosa, karena kita tahu kita akan dapat pahala, bahkan pahalanya kalau mengajarkan ilmu syar'i tadi akan terus mengalir dari amalan murid-murid kita, karena kita tahu bahwa menebar ilmu itu menebar kebaikan, maka kita senang. Kalau itu yang menjadi pertimbangan rasa suka dan hobi kita, bagus, teruskan. Tapi kalau rasa senang suka kita itu karena keuntungan dunia dari mengajar, karena saya ngajarnya bagus, dipuji oleh murid, dipuji oleh guru-gurunya, pas kenaikan kelas selalu dapat hadiah, maka tidak boleh seperti itu. Saya hobi ngajar. Kenapa? Wah, kalau ngajar itu menyebabkan orang tua kita itu jadi baik loh ke kita. Saya dikasih setiap bulan saya dikasih pulsa. Ada yang ngasih 50.000, 100.000. Dalam sebulan saya sudah 3 juta pulsa. Makanya saya senang ngajar. Terus setiap umpamanya kenaikan kelas, wah udah dompet saya tebal, barang-barang saya banyak, ada yang ngasih kulkas, ada yang ngasih TV, ada yang ngasih macam-macam. Makanya saya senang jadi guru. Senangnya jadi guru karena keuntungan duniawinya, maka tidak boleh sama sekali. Ya. Tidak boleh kesenangan mengajar karena aspek duniawinya tadi. Oleh karena itulah, maka bila rasa senang atau yang menyebabkan menjadi hobinya ngajar karena hal-hal tadi, karena begitu si anak jadi pinter, puas kita. Karena kita yakin kita akan gugur dosa. Karena kita yakin ada banyak kebaikan dari ini, kebaikan ukhrawi, lalu kita suka dan senang menjalaninya. Iya, sama dengan ustadz, da'i. Ada yang memang senang dengan ceramah. Kalau enggak ceramah sehari itu bisa panas dingin. Apa baik apa buruk, tergantung apa motivasinya. Kalau umpamanya dia senang menjadi penceramah, menjadi dai kondang itu karena banyak orang yang memujinya, banyak yang ngefans kepadanya, ya, maka itu sesuatu yang keliru, tidak boleh. Tapi kalau motivasi dakwahnya itu murni karena Allah, karena tahu bahwa ini menyebar kebaikan, karena ini yang ditetapkan secara syar'i, bagus. Tapi kalau unsur duniawinya, maka sama sekali tidak boleh, ya. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Demikian untuk ibu atau bapak yang berada di Tasikmalaya. Kita masih akan berikan kesempatan untuk kalian yang berpokok untuk pertanyaan nomor 1-823-6543. Baik, silakan. Nah, waalaikumsalam. Silakan, dari mana ibu? Silakan, ibu. Saya kan seorang anak, ibu. Ibu, lima tahun saya itu punya penyakit gizi, dan anak saya yang saya itu kemarin kekuatan kata itu tidak boleh satu rumah dengan orang yang punya penyakit gizi itu. Karena mertua saya itu satu pun dikasih tahu bahwa mau berobat atau apa di bulan ini saja. Gimana ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu yang barusan bertanya, barakallahu fik. Dan semoga mertua ibu yang sakit paru-paru tadi segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Ibunya, suami ibu, cucu-cucu ibu juga diberi kesabaran, dan yang sudah terkena tadi juga diberi kesembuhan oleh Allah ya. Iya, sebagai istri, prioritas ketaatan yang paling utama adalah ke suami, ibu. Bicarakanlah dengan suami. Terangkan seluruh risiko. Cari alternatif terbaik. Kalau umpamanya suami nyatakan, ya sudah kamu harus terpisah dari ibu saya. Tadi kan mertuanya ya yang sakit ya. Artinya ibu dari suaminya, orang tua dari suaminya yang sakit paru-paru. Pasti anaknya ini, berarti suami ibu penanya tadi, tidak ingin istrinya kena, tidak ingin anaknya kena. Karena itu menular umpamanya. Dan sudah ada tadi yang kena. Ya, maka pasti dia akan mengambil langkah. Dipisah antara istri dan anak-anaknya dengan orang tuanya agar tidak kena. Untuk yang ngurus orang tua atau yang mengobatinya dicari alternatif lain. Kalau suaminya memutuskan demikian, lalu mertuanya minta agar sang menantu kesana, tapi suaminya tidak mengizinkan, maka ketaatan ibu hanya kepada suami. Kalau ada dua perintah dari suami atau dari mertua, maka suami. Suami yang harus diturut, ya. Kecuali kalau suaminya yang memerintahkan, kamu urus tuh ibu saya. Apapun yang terjadi. Kalau nanti saya kena, gak peduli sampai mati sekalipun umpamanya. Apa boleh buat? Harus mentaati suami dengan resiko itu, tapi kalau suaminya sekejam itu, suaminya nanti yang dosa. Oleh karena itu, coba ibu bicarakan dengan suami baik-baik. Jelaskan risiko yang akan teralami oleh keluarga ibu, suami, dan anak-anak bila satu rumah dengan mertua. Adapun untuk mengurus mertua, coba cari alternatif lain. Tidak harus serumah. Bisa tiap hari datang dengan memakai masker umpamanya. Ya, anak-anak dijauhkan agar tidak terkena itu. Yang jelas, musyawarahkan dengan suami. Ketaatan ibu yang paling utama adalah kepada suami dan bukan kepada mertua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz atas jawaban hasil yang saya sampaikan. Kita ada pertanyaan yang kembali dari kisah singkat kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya terkena penyakit demam medis sudah setahun ini. Saya sudah berupaya berobat kemari dan berdoa terus menerus siang malam. Juga ikhtiar dengan rupiah atau kadang-kadang pelakutan, tetapi belum saja mendapatkan kesembuhan. Ya, jadi pertanyaan, sampai sejauh manakah kita mencari kesembuhan dan kapankah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang untuk kesembuhan kita? Terima kasih. Iya, barakallahu fik, bapak atau ibu yang bertanya barusan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran, ketabahan, dan sesegera mungkin Allah memberikan kesembuhan ya. Sabar, berdoa, ikhtiar terus. Baik, pertama, sampai kapan kita harus ikhtiar? Selamanya. Ikhtiar kita dalam meraih kesembuhan berobat juga ibadah. Karena apa? Karena melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wasalam yang menyatakan tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian. Karena sungguhnya di dalam setiap penyakit itu ada obatnya. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan dari hadis ini, karena nada hadis ini bernada perintah berobat ketika sakit, maka hukum berobat ketika sakit adalah wajib, kata beliau. Oleh karena itu, ikhtiar berobat ke sana kemari dengan cara-cara pengobatan yang tidak terlarang secara syar'i termasuk perbuatan yang bernilai ibadah. Karena apa? Karena melaksanakan perintah Nabi SAW. Itu yang pertama. Kedua, selama belum sembuh, wajib kita bersabar. Bagaimana caranya agar bersabar? Sering saya kemukakan di beberapa pertemuan yang lalu. Pertama, yakini bahwa penyakit ini menggugurkan dosa. Dosa-dosa kita gugur karena penyakit tersebut. Kedua, sabarnya kita itu membuka pintu pahala yang tidak ada batasnya. Allah berfirman, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu hanya akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa batasan, dikocorkan, dikucurkan tanpa ada batasan dengan angka atau dengan ukuran tertentu. Belum lagi ayat yang juga kemarin kita kemukakan, Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berbahagialah orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah termasuk penyakit, dia berkata, kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah juga kita kembali. Merekalah orang-orang yang dapat sholawat dari Allah dan merekalah orang-orang yang memperoleh rahmat dan juga hidayah dari Allah. Innallaha ma'as-sabirin, Allah menyertai orang-orang yang sabar. Menyertai di sana disebut dengan ma'iyah khasah, maknanya menolong, membantu, melindungi dan yang sejenisnya. Jadi kesabaran itu adalah sesuatu yang luar biasa kebaikannya bagi orang yang melakukan kesabaran tersebut. Selama belum sembuh, sabar, sabar, sabar. Andai tidak ada kesembuhan sampai akhir hayat, saya ingin sampaikan sebuah hadis ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, ala adullukum ala imra'atin min ahlil jannah. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga? Ibnu Abbas menyatakan begitu setelah Nabi wafat. Tuh wanita yang hitam itu tuh. Dulu ada di zaman Nabi SAW wanita tersebut datang. Lalu berbicara, ya Rasulullah inni asra wa inni atakasyaf. Wahai Rasulullah, aku itu punya penyakit sora. Sora ini ada dua penjelasan para ulama. Pertama epilepsi, kejang-kejang gitu ya. Yang kedua sering kesurupan. Dan gejalanya kan sama ya. Dan kalau aku kambuh, auratku suka terbuka. Fad'ullaha ayyashfiyani. Doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Apa kata Nabi? Nabi SAW tidak langsung mendoakan, tapi memberi dua opsi. Beliau menyatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ayyashfiyak. Opsi pertama, kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini, jaminannya surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau setelah sembuh, tidak ada lagi jaminan surga. Kenapa? Kalau sudah sembuh dari penyakitnya, enggak ada lagi dosa yang gugur karena penyakit itu. Penyakitnya sudah enggak ada. Padahal penyakit itu penyebab gugurnya dosa. Kalau sudah sembuh enggak harus lagi bersabar. Maka kalau enggak bersabar tidak ada lagi pahala yang akan mengalir terus menerus. Coba pilih mana? Mending sembuh tanpa ada jaminan surga, mending sakit tapi ada jaminan surga. Asal sabar. Wanita ini menyatakan, asbiru ya Rasulullah. Saya sabar aja wahai Rasulullah. Enggak mau sembuh. Tapi fad'ullaha, tolong doakan kepada Allah, bila saya kambuh, aurat saya tidak terbuka. Maka didoakan oleh Nabi SAW. Makanya Ibnu Abbas menyatakan, tuh wanita ahli surga. Karena Nabi sudah menjamin, dia tidak mau sembuh dari penyakitnya asal surga jaminan dari Rasul SAW. Dan Rasul SAW berbicara berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi selama belum sembuh tetaplah sabar dengan keyakinan dosa gugur pahala, nambah doa kita untuk hal yang lain-lain dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, kita dekat dengan Allah, derajat kita meningkat. Itu keuntungan yang akan Allah berikan kepada orang yang diberikan musibah sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Dan kalau penyakit itu tidak kunjung sembuh sampai akhir hayat, dengan kesabaran itu wanita tadi pun memilih sabar dengan penyakit itu dengan jaminan surga bagi dia. Oleh karena itu, ibu yang tadi bertanya atau bapak yang tadi bertanya, sabar, sabar, sabar sampai kesembuhan itu tiba atau sampai maut menjemput kita. Adapun kalau kita berada dalam kesabaran ketika maut menjemput kita atas penyakit itu, insyaallah azza wajalla itulah yang terbaik bagi kita, karena dosa kita sudah berguguran dalam jangka waktu sekian lama, pahala bertambah, dan kita selalu berada dekat dengan Allah azza wajalla. Begitu Bu, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Pertanyaan yang selanjutnya masih pertanyaan sebelumnya tadi, pertanyaan dari pendengar kita dari Kuningan, Jawa Barat, yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita sedekah tetapi minta doakan untuk kesembuhan anak kita yang sakit? Apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, bapak atau ibu dari Kuningan, barakallahu fiik. Boleh enggak kita infak sedekah ke anak yatim, ke orang miskin, lalu minta didoakan? Iya boleh, itu haknya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta-harta mereka sebagai zakat. Kemudian di akhir ayat itu, wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, lalu doakan mereka, karena doamu itu menenangkan mereka. Jadi dibolehkan untuk mendoakan orang yang sedekah, dan itu hak mereka, ya. Tidak apa-apa asal tidak dijadikan syarat. Kalau enggak doakan saya enggak akan kasih lo. Jangan dijadikan syarat, itu dibolehkan. Ya cukup sampai di sini. Sekarang sudah tiba waktu maghrib di Bandung ini. Insya Allah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.